Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tentang kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niatan umrah, yang kemudian akan memunculkan peristiwa bersejarah, yakni Sulhu al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertemu dengan beberapa orang utusan dari Quraisy. Yang pertama adalah Mikraz bin Hafs ibn al-Ahif dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Kemudian setelahnya beliau juga bertemu dengan Al-Halis bin Al-Qamah yang merupakan Sayyid dari Al-Ahabish. Dan yang terakhir kita berhenti pada pertemuan beliau dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, yang kemudian sampai ketika tangan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi dipukul oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan selanjutnya, fakallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwin mimma kallama bihi ashabahu wa akhbarahu annahu lam ya'ti yuridu harban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dialognya bersama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, dan beliau menyampaikan seperti apa yang telah beliau sampaikan kepada orang-orang sebelumnya, baik kepada Al-Halis, demikian juga kepada Mikraz dan kepada Budail bin Warqa'. Annahu lam ya'ti yuridu harban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan beliau datang ke Makkah bukan untuk tujuan berperang. Faqama min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kabar itu, Urwah bin Mas'ud hendak beranjak pergi. Tapi kemarin kita sampaikan bahwa Urwah ini orang yang cerdas. Ketika dia berbicara, berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memperhatikan sekelilingnya bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ra'a ma yasna'u bihi ashabuhu. Dan Urwah bin Mas'ud mendapatkan pemandangan, melihat pemandangan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah, la yatawadda illa btadaru wudhu'ahu. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwudu melainkan para sahabat akan berebut sisa air wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yabsuqu busaqan illa btadaruhu. Dan juga tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah melainkan para sahabat berebut menangkap ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhuhu. Dan tidak jatuh satu helai rambut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka akan berebut sehelai rambut yang jatuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka tabarruk, mengambil berkah dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, dan ini diperbolehkan. Sekaligus juga ini sebagai strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung mengintimidasi Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, supaya dia melihat bagaimana para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang begitu perhatiannya, begitu kerasnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tercengang. Kenapa tercengang? Kita kenal Urwah bin Mas'ud ini bukan orang sembarangan. Dia biasa diutus oleh Quraisy menjadi wafat sebagai utusan dan sebagai apa, negosiator. Jadi biasa menemui raja-raja, baik dari raja-raja Romawi, Persia, maupun dari raja-raja Ethiopia. Melihat itu, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, Urwah pun kembali menemui Quraisy. Tayib. Faqala ya ma'syara Quraisy. Setelah sampai di Makkah menemui kabilah Quraisy dan tentu mereka menunggu berita apa yang akan dibawa oleh Urwah. Dia mengatakan kepada mereka, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulki. Aku sungguh telah pernah menghadap Kisra, datang ke istananya. Wa Kaisar fi mulkihi. Aku juga pernah mendatangi Kaisar Romawi di istananya. Wa Najasyi fi mulkihi. Aku juga pernah bertemu dengan Najasyi, Negus, di istananya. Wa inni wallah mara'aitu malikan fi qaumihi qattun mithla Muhammadin fi ashabihi. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja diperlakukan sebagaimana layaknya Muhammad diperlakukan oleh saudara-saudaranya, oleh para sahabat-sahabatnya. Wa laqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada. Dan aku telah melihat sahabat-sahabat Muhammad ini adalah satu kaum yang tidak akan mungkin dengan mudahnya menyerahkan Muhammad selama-lamanya. Farau atau farau ra'yakum. Maka sekarang pertimbangkanlah dengan baik apa yang akan kalian lakukan dengan Muhammad. Sudah tiga utusan. Jawabannya sama. Nabi memberikan pesan kepada Quraisy sama persis. Tayyib. Kemudian Al-Imam Ibnu Ishaq menambahkan riwayat, wa haddatsani ba'du ahli al-'ilm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Khirash bin Umayyah al-Khuza'i. Sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perginya Urwah bin Mas'ud memanggil Khirash bin Umayyah dari Bani Khuza'ah. Faba'athahu ila Quraisyin bi Makkah wa hamalahu ala ba'irin lahu yuqalu lahu Tha'lab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Khirash untuk menemui Quraisy. Yang dari tadi Quraisy sudah berapa kali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi mengutus Khirash dan beliau serahkan salah satu dari kendaraan. Nabi punya beberapa unta, namanya beda-beda. Nah, ada satu unta beliau namanya Tha'lab. Itu diberikan kepada Khirash. Pergi ke Makkah, sampaikan kepada Quraisy. Fa'aqaru bihi jamala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aradu qatlahu. Tapi sampai di tengah-tengah Quraisy, mereka tahu ini unta Nabi. Berarti orang ini utusan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahan unta itu dan awalnya mereka hendak membunuh, punya niat membunuh siapa? Khirash bin Umayyah. Ini niatnya. Untanya Nabi ditahan, mau disembelih dan Khirash hendak dibunuh. Famana'ahul Ahabish. Tapi lagi-lagi dicegah oleh Al-Ahabish. Siapa sayidnya Ahabish kemarin? Dia juga yang mencegah ketika direndahkan. Hah? Al-Halis bin Alqamah. Dicegah lagi oleh Al-Halis, jangan bunuh. Kenapa? Kalau sampai ini dibunuh, utusan dibunuh, itu artinya pengumuman perang. Kembalikan. Dilepaskan lagi. Hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khirash pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membawa pesan apapun. Baik. Wa haddatsani ba'du man la attahim an Ikrimah an Ibni Abbas. Dan telah memberitakan kepadaku beberapa orang yang aku tidak mencurigai mereka berdusta. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan anna Quraisyan kanu ba'athu 40 rajulan minhum aw 50 rajulan. Khirash dikembalikan tapi oleh Quraisy diikuti oleh 40 orang. Ada 40 orang atau 50 orang diperintahkan untuk mengikuti Khirash. Wa amaruhum an yutifu bi askari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li yusibu lahum min ashabihi ahadan. 40 orang ini diperintahkan oleh Quraisy untuk memata-matai tenda perkumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pergi diam-diam memata-matai tenda Nabi, berputar-putar terus berkeliling. Tujuannya apa? Siapa tahu ada satu orang sahabat yang terpisah kemudian diculik. Tujuannya itu. Fa'akhadhu atau fa'ukhidhu akhdan fa'utiya bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi gerakan mereka ini diketahui oleh pasukan muslim. Tayib. Diketahui oleh para sahabat, mereka pun dikepung dan ditangkap semuanya 40 orang itu. Tayib. Fa'afa anhum wa khalla sabilahum. Begitu ditangkap, dihadapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau berbuat, ini 40 orang mudah. Karena mereka bukan utusan. Mereka memang mata-mata. Tapi oleh Nabi SAW dilepaskan 40 orang ini, suruh kembali semuanya. Taib. Wa qad kanu ramau fi askari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijarati wan nabl. Kenapa dilepaskan oleh Nabi SAW? Padahal kata Ibnu Abbas, mereka ini mengganggu kemnya Nabi SAW, dilempari batu dan diteror dengan anak panah, dilempari malam-malam. Tapi kemudian oleh Nabi dilepaskan semua, suruh kembali. Qala thumma da'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu liyab'athahu ila Makkah. Kemudian Nabi SAW memanggil Umar ibn al-Khattab. Beliau ingin mengutus Umar untuk menemui Quraisy. Kalau tadi Khirash tidak mempan, sekarang Umar. Nama besar, pasti diperhitungkan. Dipanggil oleh Nabi SAW, akan diutus ke Makkah. Fayablughu anhu asyrafu Quraisyin maja'alahu. Faqala ya Rasulullah, inni akhafu Quraisyan ala nafsi. Ketika Umar datang, justru Umar mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh aku khawatir apa yang akan dilakukan oleh Quraisy terhadapku nanti kalau aku sampai ke sana. Kenapa? Walaisa bi Makkah min Bani Adi bin Ka'ab ahadun yamna'uni. Sekarang di Makkah tidak ada dari Bani Adi. Bani Adi itu kabilahnya Umar. Beliau Al-Adawi, berasal dari kabilah Bani Adi. Tidak ada seorang pun dari Bani Adi bin Ka'ab yang bisa menjamin keamananku. Waqad arafat Quraisy adawati iyyaha wa ghilzati 'alayha. Dan Quraisy juga tahu bagaimana kerasnya aku memerangi mereka. Bagaimana permusuhanku terhadap mereka. Tidak aman kalau aku yang diutus. Baik. Walakinni adulluka 'ala rajulin a'azzu biha minni. Tapi aku kalau boleh memberikan usul, ada seseorang yang lebih pantas dan dia lebih dianggap oleh Quraisy dibandingkan aku. Siapa? Kata Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Utus saja Utsman bin Affan. Jangan aku. Qala fada'a Rasulullah sallallahu fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Utsman sesuai dengan usulan dari Umar bin Khattab. Faba'athahu ila Abi Sufyan wa asyrafi Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy. Tayib. Yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin. Khabarkan kepada mereka bahwasannya Muhammad tidak datang dalam rangka berperang. Wa innama ja'a za'iran li hadzal bait wa mu'azziman li hurmatihi. Tapi kedatangan Muhammad bersama sahabat-sahabatnya murni untuk berziarah ke Baitullah dan untuk mengagungkan Baitullah. Baik. Fa kharaja Utsman ila Makkah fa laqiyahu Aban bin Sa'id ibn al-'As hina dakhala Makkah aw qabla an yadkhulaha. Utsman berangkatlah menuju Makkah. Taib. Tapi ketika beliau masuk Makkah atau kata perawi sebelum sampai di Makkah bertemu dengan Aban bin Sa'id ibn al-'As, kenal dengan Utsman ibn Affan. Fahamalahu baina yadayhi thumma ajarahu hatta balagha risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Lantas diberikan jaminan oleh Aban bin Sa'id dan dijamu oleh beliau. Taib. Di apa namanya dibawa ke rumahnya dan diberikan jaminan keamanan agar bisa menyampaikan pesan Nabi kepada Quraisy. Taib. Fantalaqa Utsman hatta ata Abu Sufyan wa udhama'i Quraisy. Setelah dijamu dan dijamin keamanan oleh Aban, Utsman pun berangkat menemui Abu Sufyan dan para tokoh-tokoh Quraisy. Fabalaghahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma arsalahu bihi. Kemudian Utsman menyampaikan kepada mereka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Faqalu li Utsman hina balagha risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim in syi'ta an tatufa bil bait fatuf. Sudah disampaikan pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Abu Sufyan dan diterima oleh tokoh-tokoh Quraisy. Diterima dengan baik Utsman bin Affan. Setelah itu Quraisy menawarkan kepada Utsman, "Ya Utsman, jika engkau mau sekarang untuk tawaf di Ka'bah, silahkan engkau tawaf." Ditawarkan ini, cuma-cuma. Tapi kata Utsman, "Makuntu li af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak mau tawaf sebelum Nabi yang mengawali untuk tawaf di Ka'bah. Jadi saya diutus hanya sebagai penyampai pesan, saya sampaikan pesan. Adapun tawaran untuk tawaf di Ka'bah, saya tidak mau tawaf sebelum Nabi yang tawaf terlebih dahulu. Taib. wahtabasathu Quraisyun indaha fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimina anna Utsmana qad qutil. Tertahan agak lama Utsman bin Affan, tidak kunjung kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tersiarlah berita, tersiarlah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, anna Utsmana qutil, bahwasanya Utsman terbunuh. Ini kekhawatiran, karena ketika tadi Khiraj diutus juga sempat hampir dibunuh oleh Quraisy. Nah, ketika Utsman datang ke sana, kok tidak balik-balik? Lama kok tidak kembali-kembali? Tersiarlah kabar bahwasannya Utsman dibunuh oleh Quraisy. Taib. Qala fa haddatsani Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian telah menyampaikan kepadaku Abdullah putra dari Abu Bakar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar berita tentang kematian Utsman, ini ada faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak paham, tidak tahu ilmu ghaib. Beliau juga tidak tunggu. Saya dapat tunggu wahyu dari Allah, tidak. Kabar itu tersiar, berita itu tersiar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil para sahabat-sahabat beliau. La nabrah hatta nunajizal qaum. Tidak akan sampai kita besok pagi, melainkan kita akan jawab di anjis atau najaza. Itu ketika antum ditawari sesuatu, antum ambil tawaran itu. Kita tidak akan sampai besok pagi, melainkan kita akan tanggapi tawaran dari Quraisy. Kenapa? Utsman tadi kan diutus sebagai utusan penyampai pesan. Kalau utusan penyampai pesan itu dibunuh, itu berarti pengumuman peperangan. Jadi kita jawab pengumuman peperangan dari mereka, jangan tunggu besok pagi. Baik, kata Nabi SAW demikian. Wada'a Rasulullah SAW ilal bay'ah. Lalu Rasulullah SAW beliau memanggil para sahabat beliau SAW, semuanya yang hadir di situ, semuanya diambil bay'atnya, diambil sumpah setianya. Fakanat bay'atu Ridwan tahta syajarah. Bay'at itulah yang nanti akan dikenal dengan nama bay'atu Ridwan, karena dilakukan di sebuah pohon, dan pohon itu adalah pohon Ar-Ridwan, terkenal dengan nama Bay'atu Ar-Ridwan. Fakanan nasu yaqulun bay'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal maut. Wa kana Jabir bin Abdullah yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubay'na 'alal maut walakin bay'ana alla nafiq. Banyak sahabat mereka yang mengatakan bay'at itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan takut mati. Kenapa? Jangan takut mati. Mereka tidak membawa persenjataan apapun kecuali pedang pendek. Tapi kata Jabir lebih cerdas memahami maksud dari bayatnya Nabi. Jabir mengatakan, Nabi tidak membayat kita untuk tidak takut mati. Bukan. Tapi Nabi membayat kita jangan sampai ada seorang pun yang lari. Beda takut mati dengan lari. Nabi meminta kita, mengambil bayat dari kita supaya kita tidak lari seandainya terjadi peperangan. Harus dihadap. Taib. Fabayya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai membaiat para sahabat-sahabat beliau satu persatu. Walam yakhtalif atau walam yatakhallaf anhu ahadun minal muslimina hadraha. Dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang hadir ketika itu yang tidak mau ikut berbaiat, illa kecuali satu orang. Semuanya berbaiat, mengambil sumpah, berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan lari seandainya terjadi peperangan dengan Quraisy. Kecuali ada satu orang. Namanya adalah Al-Jid bin Qais. Akhu Bani Salamah, dari Banu Salamah. Wa kana Jabir bin Abdullah, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, wallah laka anni anzuru ilaihi lasiqan bi ibti naqati. Demi Allah, aku melihat orang itu menempel di ketiak ontanya. Maksudnya bersembunyi di antara ontanya. Qad dhaba'a ilaiha. Dhaba'a makna asalnya seorang yang tidur di tanah, di lantai. Semua badannya ditempelkan di lantai, empedah punggungnya atau bagian depannya ditempelkan di lantai, itu namanya dhaba'a. Tapi kalau dhaba'a disambungkan dengan ila, biasanya dipakai oleh seorang yang berburu. Dhaba'a as-sa'id. Seorang yang dhaba'a as-sa'id, dia bersembunyi supaya tidak mengagetkan hewan buruannya. Nah, seperti itu digambarkan oleh Jabir bin Abdullah. Dia bersembunyi di balik ketiak untanya supaya tidak terlihat kalau dia hadir. ketika itu. Padahal Jabir melihat dia, dia ada. Tayyib. Qala thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annalladhi dzukira min amri Utsman batil. Setelah diambil bayat semua, ternyata sampai lagi berita yang kedua tentang palsunya berita yang pertama tadi. Utsman tidak terbunuh, hanya terlambat kembali. Datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi bayat itu sudah diambil. Bahkan Utsman pun diambil bayatnya. Utsman diambil bayatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mewakili bayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dengan sanad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayya'a li Utsman fa dharaba bi ihda yadayhi 'ala al-ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mewakili bayatnya Utsman. Beliau letakkan satu tangan di atas tangan beliau yang lain. Bayat itu kan ngambilnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Nah, tangan kirinya ini sebagai wakilnya Utsman. Ini li Utsman. Hadza li Utsman. Ini adalah bayatnya Utsman Ibn Affan, diwakili langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Utsman datang kondisi masih hidup, tidak jadi niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan memerangi Quraisy. Taib. Kita lanjutkan. Qala Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri melanjutkan riwayatnya. Tsumma ba'athat Quraisyu Suhaila ibn Amrin, akha Bani Amir bin Lu'ay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian setelah kedatangan Utsman, Quraisy mengutus Suhail bin Amr dari Banu Amir bin Lu'ay bin Ghalib menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu i'ti Muhammadan wa salihhu. Quraisy mengatakan kepada Suhail, datangilah Muhammad dan buat perjanjian dengan dia. Tapi la yakun fi sulhihi illa an yarji'a anna amihi hada. Buat keputusan, jangan keputusan yang lain kecuali tahun ini dia harus kembali, tidak boleh datang ke Makkah. Taib. Hal itu bukan sesuatu yang sulit untuk Suhail. Suhail negosiator lebih ulung dibandingkan Urwah bin Mas'ud. Taib. Fa wallah la yatahaddatsul Arab annahu dakhalaha unwatan abadan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa Quraisy memutuskan demikian? Jangan sampai orang-orang Arab yang lain mendengar bahwasannya tahun ini Muhammad ingin berhaji atau umrah dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Ada tadi peristiwa-peristiwa sebelum kita izinkan, tetap jangan diizinkan. Tahun ini tidak boleh masuk. Fa'atahu Suhailu ibnu Amrin. Lalu Suhail bin Amr mendatangi Nabi SAW. Di sini tidak disebutkan apakah Suhail sendirian atau tidak, tapi disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwa Suhail datang dengan Mikras bin Hafs yang pertama kali mendatangi Nabi SAW. Nah, Mikras menemani Suhail bin Amr untuk mendatangi Nabi SAW. Tayyib. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW muqbilan. Ketika Nabi SAW melihat Suhail dari kejauhan mendatangi beliau, qala Nabi SAW mengatakan qad aradal qaum as-sulha hina ba'athu hadzal rajul. Kalau Quraisy mengutus orang ini, pasti mereka ingin membuat sebuah perjanjian. Tayyib. Falam antaha Suhailu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Suhail sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takallama fa atala al-kalam wa taraja'a. Tsumma jara bainahuma as-sulhu. Mulailah berdialog antara Suhail dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara dulu panjang lebar, begini begitu sampai kemudian terjadilah akhir dari tujuan pertemuan Suhail dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat sebuah perjanjian antara Quraisy dengan kaum muslimin. Tayib. Falamma tammal amru wa lam yabqa illa al-kitab. Ketika sudah selesai pembicaraan itu dan hanya tinggal proses tulis. Kalau sudah ditulis, sudah tidak ada lagi perubahan. Di perjanjian itu negosiasi dulu apa poin-poinnya. Kalau sudah ditetapkan, sudah disepakati kedua belah pihak, dipanggillah seorang penulis untuk menulis poin-poinnya. Kalau sudah ditulis, sudah berlaku. Tapi selama belum ditulis, orang Arab dahulu, perjanjian itu masih bisa dikoreksi, masih bisa diubah-ubah. Tapi kalau sudah sampai ditulis, berarti sudah ditetapkan. Lam yabqa ilal kitab. Ketika akan ditulis, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menulis. Datang Ali, ambil lembaran, ambil pena, mau menulis. Wasaba Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba saja Umar berdiri menghampiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alaysa bi Rasulillah? Bukankah Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala?" Qala bala. Kata Abu Bakar, "Iya, tentu." Qala awalas nabil muslimin. Bukankah kita ini kaum muslimin, orang-orang yang apa namanya menjawab dakwahnya Muhammad menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Qala bala. Kata Abu Bakar, "Iya, tentu kita muslimin." Qala awalaysu bil musyrikin. Bukankah mereka itu kaum musyrikin yang menyekutukan Allah? Qala bala. Kata Abu Bakar, "Iya memang mereka musyrikin." Lalu apa? Kata Umar, "Fa'alama nu'tid jani'ata fi dinina idzan." Kalau begitu kenapa kita justru menyepakati poin-poin yang merendahkan agama kita? Atas dasar apa? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Umar, wahai Umar, ketahuilah, inni asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar utusan Allah." Faqala Umar, "Wa ana asyhadu annahu Rasulullah." Aku juga bersaksi bahwasannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak puas dengan jawaban Abu Bakar, Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu ditulis. Kata Umar, "Ya Rasulullah, alasta bi Rasulillah?" Wahai Rasulullah, lihat adabnya Umar. Tidak bertanya, "Ya Muhammad." Meskipun beliau saat itu sedang jengkel, sedang emosi. Bisa kita pahami bagaimana karakter Umar bin Khattab ketika itu. Yang membuat kemudian beliau bertanya dengan apa namanya kemarahan seperti itu. Melihat negosiasi antara Nabi dengan Suhail tadi, kebanyakan poin-poinnya menguntungkan Quraisy, merugikan kaum muslimin. Bertanya, tapi tetap dengan adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasta bi Rasulillah? Bukankah engkau ini utusan Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala, tentu aku utusan Allah." Qala awalasna bil muslimin? Bukankah kami semua ini adalah kaum muslimin? Qala bala. Kata Nabi, "Iya, tentu kalian adalah kaum muslimin." Qala awalaysu bil musyrikin? Qala bala. Kata Umar, "Bukankah mereka itu orang-orang musyrik?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, mereka orang musyrik." Lantas kenapa? Fa'alama nu'tid dani'ata fi dinina idzan. Kalau begitu kenapa kita justru menjadikan rendah agama kita sendiri? Untuk apa ya Rasulullah SAW? Kita sekarang sudah punya kekuatan. Kenapa justru poin-poin itu merendahkan kaum muslimin dan engkau sepakati? Kata Nabi SAW, "Ana Abdullah wa Rasuluhu lan ukhalifa amrahu wa lan yudhayyani." Ketahuilah wahai Umar, aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah, dan aku tidak akan pernah menyelisihi perintah Allah. Aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersadar Umar bin Khattab. Lantas disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri, "Fakana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu," maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selalu mengingat kejadian itu, di mana beliau mendatangi Abu Bakar, di mana beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau menganggap itu sebagai sebuah kesalahan besar. "Wahai Umar, kenapa engkau melakukan ini?" Sampai kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, Umar mengatakan, "Maziltu asum wa atasaddaq wa usalli wa a'tiq min alladhi sana'tu yawma idzin." Sampai sekarang ketika aku mengingat itu, aku akhirnya memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, memperbanyak sodakoh, aku banyak membebaskan budak. Kenapa? Masih teringat dengan dosa yang pernah aku lakukan di hari itu. Jadi Umar khawatir jangan sampai dengan ucapan itu beliau menjadi seorang munafik. Saking takutnya puasanya diperbanyak, sholatnya diperbanyak, sodakohnya diperbanyak, beliau banyak mencari budak untuk dibebaskan. Sampai meninggal, sampai beliau selesai menjadi khalifah, itu tetap dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Qala thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu faqala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali dan mengatakan kepada Ali, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah wahai Ali bismillahirrahmanirrahim. Awal diperintahkan untuk menulis itu. Ditulis sama Ali? Belum ditulis. Beliau baru menulis bismi. Suhail bin Amr marah. "La a'rif hadha." Apa itu? Aku tidak tahu kalimat itu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, aku tidak tahu apa maksudnya lafadz Ar-Rahman. tulis saja bismillah atau bismikallahumma. Tulis saja dengan nama Allah atau dengan namamu ya Allah. Itu saja cukup. Oleh Ali ditulislah bismikallahumma. Enggak jadi bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Qala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktub." Tulis wahai Ali. "Hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail bin Amr." Ini adalah apa yang dijadikan perjanjian oleh Muhammad utusan Allah kepada Suhail bin Amr. Protes lagi? Protes Suhail bin Amr. Kenapa? Lau syahidtu annaka Rasulullah lam uqabilka. Jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kalau aku meyakini kamu Rasulullah, kamu utusan Allah, aku tidak akan mungkin memerangi engkau. Tulis saja uktub ismaka wa bna abika. Tulis saja namamu, tulis saja nama ayahmu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, uktub Muhammad ibn Abdillah. Tulis saja Muhammad bin Abdillah, jangan Rasulullah. Baik. Berat ini, mau ditulis oleh Ali? Berat. Kalau beliau nulis, seakan-akan tidak mengakui bahwa Muhammad SAW Rasulullah. Dalam riwayat ini yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq tidak disebutkan kemarahan para sahabat. Tapi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan mereka marah para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan kelakuan Suhail. Mereka mengatakan seandainya engkau tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, kami tetap mengakui beliau sebagai Rasulullah. Baik. Cekcok dulu ini, cekcok sebelum ditulis oleh Ali. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkan, "Uktub, tulis wahai Ali. Hadza ma salaha alaihi Muhammad ibnu Abdullah Suhaila ibnu Amr." Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah kepada Suhail bin Amr. Dengan berat kemudian ditulis oleh Ali. Fakatabahu. Ditulislah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Isi perjanjiannya. Ala annahu, bahwasannya titik dua, man ata Muhammadan min Quraisyin bighairi afan istalaha ala wad'il harb 'anil nasi 10 sinin. Yang pertama, melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang. Yang kedua, wa man jaa'a quraisyan mimman ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yaruddahu alaihi. Siapa saja yang mendatangi Quraisy dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yaruddahu alaihi. Tidak boleh dikembalikan lagi ke sana. Jadi kalau ada kaum muslimin dari Madinah mendatangi Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Tayib. Wa ala anna man ata Muhammadan min Quraisy bighairi idzni walihi raddahu alaihim. Tapi kalau siapa yang mendatangi Muhammad ke Madinah tanpa izin dari keluarganya, dia harus dikembalikan. Ini satu poin yang tidak imbang. Dari kaum muslimin datang kepada Quraisy, tidak usah dikembalikan, ditahan di Makkah. Tapi kalau orang Makkah datang ke Madinah, harus dikembalikan. Ayo. Lanjut. Wa yakufu ba'dahum an ba'd. Wa annahu atau wa anna bainana aibatan makfufatan la islal wala ikhlal. Kita harus menahan satu sama lain. Di antara kita ada aib yang harus dijaga. Tidak boleh islal, tidak boleh ikhlal, tidak boleh membelenggu, juga tidak boleh menahan. Artinya tidak boleh ada lagi tawanan, tidak boleh ada lagi penculikan. Wa annahu man ahabba, perjanjian yang berikutnya. Man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin wa ahdi wa ahidahu dakhala fihi. Siapa saja dari kalangan Arab yang ingin bergabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menyetujuinya, dia bergabung di pihak Muhammad. Tayib. Wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahidahum dakhala fihi. Siapa saja dari Arab yang ingin bergabung di pihak Quraisy dan mereka memberikannya, mereka menjadi pihak Quraisy. Tayib. Fatawa sahabat Khuza'ah. Setelah perjanjian itu ditulis, disepakati, Khuza'ah mereka berdiri. Wa qala nahnu fi 'aqdi Muhammadin wa 'ahidahu. Kami berada di pihak Muhammad dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasabat Banu Bakr. Banu Bakr berdiri. Mereka mengatakan nahnu fi 'aqdi Quraisy. Kami berada di pihak Quraisy wa 'ahidahum dan disetujui oleh Quraisy. Tayib. Ini perjanjian yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, wa annaka tarji'anna amika hadha. Ini intinya. Muhammad bersama kaum muslimin harus kembali ke Madinah, tidak boleh masuk ke Makkah. La tadkhul alaina Makkah. Tahun ini tidak boleh masuk ke Makkah. Wa annahu idza kana amun qabil kharajna indak fadakhaltaha bi ashabika fa aqamta biha thalatan ma'aka silahur raqib as-suyufu fil qarib. Tahun depan jika engkau ingin datang ke Makkah melaksanakan umrah, kami akan keluar semua dari Makkah, dikosongkan kota Makkah supaya kaum muslimin masuk, tapi waktunya hanya 3 hari dan tidak boleh membawa kecuali pedang pendek yang ditaruh di samping, hanya itu saja. Baik. Qala fabaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubul kitab huwa wa Suhailu ibnu Amr. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menulis perjanjian itu, belum selesai ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, idzaa Abu Jandal ibnu Suhail bin Amr yursafu fil hadid. Tiba-tiba saja datang anaknya Suhail. Baik. Anaknya Suhail ada 2. Dua-duanya masuk Islam. Yang pertama siapa? Abdullah bin Suhail, sudah lama ikut hijrah, tapi adiknya tertahan, namanya Abu Jandal, selalu disiksa oleh ayahnya sampai ketika itu, perjanjian itu, melihat ayahnya pergi, rumah kosong, lari Abu Jandal, tapi dalam kondisi masih yursaf fil hadid, terikat dengan rantai besi. Datang, jauh loh jaraknya, Nabi itu ketika itu belum masuk ke tanah haram, mereka masih ada di perbatasan, masih di luar, masih di tanah halal. Datang Abu Jandal radhiyallahu ta'ala anhu, qadin fallat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berlari dan memaksa masuk ke rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kharaju wa hum la yashukuna fil fathi li ru'yan ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada panjang, saya lompat saja. Falamma ra'a Suhailu Abu Jandal, ketika Suhail melihat Abu Jandal anaknya tadi masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama ilaihi fadharaba wajhahu wa akhadha bitalbiyatihi atau wa akhadha bitalbibihi, segera berdiri Suhail menghampiri Abu Jandal, ditampar wajahnya, ditarik itu belenggunya, dipaksa diseret. Baik. Ini di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlakukan seperti itu oleh Suhail. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepakati poin-poin tadi, para sahabat beliau, bukan hanya Umar, mereka semuanya kecewa dengan keputusan itu. Kecewa semuanya. Kenapa? Karena mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan umrah itu, yakin bahwa tahun ini menurut mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan melaksanakan umrah. Nah, ketika mendengar perjanjian dengan Suhail tadi, mereka kecewa, para sahabat. Terlebih lagi ketika ini Abu Jandal datang dalam kondisi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Perjanjiannya sudah ditulis. Tayib, lantas apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ya Muhammad. Setelah itu Suhail mengatakan, "Wahai Muhammad, qad lajjatil qadhiyatu baini wa bainaka. Qad ya'tika aqbala an ya'tika hadha." Telah tertulis perjanjian antara aku dengan engkau sebelum orang ini datang. Tayib. Qala sodaktah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau benar, memang kita sudah menulisnya. Tayib. Faja'ala yakni ja'ala Abu Jandal sarakha bi'a'la sauti, ditarik paksa oleh Suhail, Abu Jandal berteriak sekeras-kerasnya, ya ma'asyaral muslimin uraddu ilal musyrikin yaftinunani fi dini, dengan suara sekeras-kerasnya, wahai sekalian kaum muslimin, aku bersusah payah datang, tapi sekarang dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin itu. Mereka menguji aku, mereka menyiksa aku karena agamaku. Tapi itu hanya bisa didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat geremeng di belakang. Sakit mereka menyaksikan itu. Coba antum di posisi itu. Ujian keimanan itu. Dan itu benar-benar bukan hanya apa diucapkan oleh para sahabat. Kekecewaan mereka itu diekspresikan, nanti akan kita bahas. Diekspresikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kepada Abu Jandal, "Ya Abu Jandal, isbir wahtasib." Bersabarlah engkau, mohonlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi padamu. Fa innallaha ja'ilun laka waliman ma'aka minal mustada'afina farajan wa makhraja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jalan keluar dan kemudahan kepada engkau dan orang-orang lemah yang bersamamu di Makkah sekarang. Qala inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan wa a'tainahum ala dhalik wa a'tuna ahdallah wa inna la naghdiru bih. Sungguh kami telah membuat perjanjian antara kami dengan Quraisy dan kami menjadikannya di atas nama Allah, inna la naghdiru bih. Kami tidak akan mengingkari perjanjian ini. Tidak akan melanggar perjanjian ini, tapi sabarlah engkau. Tayyib. Qala fa wathaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ma'a Abi Jandal yamshi ila jambihi. Ketika Abu Jandal ditarik paksa, diseret di atas belenggunya tadi, rantainya diseret oleh Suhail, Umar mengikutinya dan membisikkan kepada Suhail isyarat dari Umar ibn al-Khattab. Yaqulu Umar, ya Abu Jandal, fa inna ma humul musyrikun, inna ma damu ahadihim damukal. Wahai Abu Jandal, mereka itu orang musyrik. Darah mereka itu sama, maaf, seperti darah anjing. Hanya dibisikkan oleh Umar seperti itu. Maksudnya apa? Engkau tidak terikat perjanjian. Nabi Muhammad jelas tidak mau. Tapi kalau seandainya kamu membalas atau nanti lepas dari sini, engkau membunuh orang itu, baik Suhail yang dibunuh atau Mikras yang dibunuh, tidak akan ada masalah. Ini bisikannya Umar. Tapi Abu Jandal tidak memahami itu. Inginnya Umar, sudah lakukan saja, jalan saja, lakukan nanti di tengah jalan. Baik. Tapi Abu Jandal tidak memahami. Lanjut. Fadhanna ar-rajul bi abihi wa nafadatil qadhiyatu. Setelah itu dibawalah Abu Jandal menghilang bersama ayahnya. Selesai perjanjian itu, ditetapkan antara kaum muslimin dengan Quraisy. Setelah selesai, Umar bin Khattab masih dengan kekecewaannya tadi mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Bagaimana kisahnya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Masih agak panjang sedikit. Tayyib. Tapi sebelum itu afan tersisa sedikit. Jadi tadi ketika ditulis bukan antara Nabi dengan Suhail saja, beliau memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan apa yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebelum itu disimpan. Dan yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketiga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang keempat Abdullah bin Suhail bin Amr, kakaknya Abu Jandal tadi, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Mahmud bin Maslamah, Ali bin Abi Thalib sendiri sebagai penulis, dan yang menemani Suhail siapa tadi? Mikras bin Amr, masih musyrik ketika itu. Nanti Mikras akan masuk ke dalam Islam. Taib. Setelah ditulis, disimpan. Gulungan itu diikat, kemudian selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.